Syair, syair Asmaul Husna, M.H. Ainun Najib. Allah, Allah, waktu kau sebut Allah, hanya dialah ilah. Waktu kau sebut ilah, hanya Allah lah dia. Waktu kau ucapkan segalanya, waktu tak kau ucapkan apa-apa, tetap jua ilah hanya Allah. Allah jua yang ilah. Kita ada atau tak ada, kita durhaka atau mematuhinya, disebut satu ataupun tiga, Allah mutlak tunggal adanya. Selebihnya hanya bayangan hampa, dikejar orang berjuta-juta, kecuali saudara kita yang jujur memandang cakrawala.